قد أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما. Diriwayatkan dari Uqbah ibn al-Harith bahwasanya dia menikah dengan Ummu Yahya binti Abi Ihab. Faja'at amatun sauda. Tiba-tiba datanglah seorang budak wanita hitam kemudian berkata, "Qad arda'tukuma." Aku telah menyusui kalian berdua. Yani menyusui Uqbah ibn al-Harith dan juga pernah menyusui Ummu Yahya binti Abi Ihab. Berarti dua orang tadi, pengantin baru tadi adalah saudara satu susuan. Sama-sama seibu disusui oleh amatun sauda ini. Fadzakartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ceritakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi pun berpaling. Berpaling dariku. Maka aku bergeser untuk menghadap lagi ke mukanya, kemudian aku sebutkan lagi yang demikian, kisah tentang amatun sauda itu. Maka Nabi pun bersabda, wa kaifa wa qad za'amat an qad arda'atkuma. Terus lantas bagaimana, kata Nabi, sekarang dia telah mengaku bahwa dia menyusui kalian berdua, mau apa lagi? Wa kaif. Demikian hadis yang dikatakan di sini, hadis hadis min afrad al-Bukhari wa lam yukhrijhu Muslimun bal lam yukhrij fi sahihihi an Uqbah ibn al-Harith syai'an. Bahkan Imam Muslim tidak pernah meriwayatkan dari Uqbah ibn al-Harith satu hadis pun. Yani berarti hadis ini min infirad al-Bukhari, yani Bukhari saja yang meriwayatkan hadis ini dari Uqbah ibn al-Harith. Bahwa Uqbah ibn al-Harith meriwayatkan atau menceritakan bahwa ketika dia menikahi Ummu Yahya, anaknya Abu Ihab, kemudian tiba-tiba datang seorang budak wanita hitam dan berkata, aku telah menyusui kalian berdua. Yani kalian tidak sah untuk menikah karena kalian sama-sama aku susui. Maka dikatakan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah berpaling. Kemudian dikatakan lagi sekali lagi di hadapannya, maka beliau pun berkata, wa kaifa wa qad za'amat an qad arda'atkuma. Bagaimana lagi? Dia telah mengaku bahwa dia menyusui kalian berdua. Maka makna hadis ini secara ringkas, tazawwaja Uqbah ibn al-Harith Ummu Yahya binti Abi Ihab. Uqbah ibn al-Harith menikahi seorang wanita yang bernama atau yang dijuluki dengan kunyah Ummu Yahya, anak Abu Ihab. Faja'at amatun sauda. Kemudian datanglah seorang budak hitam yang memberitakan berita bahwa dia telah menyusui. Qad arda'athu wa arda'at zaujat. Dia telah menikahi Uqbah ibn al-Harith. Dia telah menyusui Uqbah ibn al-Harith dan telah menyusui pula Ummu Yahya. Wa annahuma akhwan min ar-radha'ah. Berarti keduanya adalah saudara satu susuan. Fadzakala Nabi SAW qawlaha wa annaha kadhibah fi da'waha. Yakni menyebutkan kepada Nabi Uqbah ibn al-Harith tentang ucapan si wanita tadi. Wa annaha kadhibah fi da'waha. Kenapa menyampaikan kepada Nabi? Karena dia tidak percaya dengan wanita ini. Jangan-jangan dia berdusta. Maka disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah begini dan begitu. Maka Rasulullah SAW, qala Nabi SAW, munkiran alaihi raghbatuhu fil baqa'i ma'aha. Berarti Uqbah ibn al-Harith mengharapkan kalau-kalau pengakuan tadi ditolak dan dia tetap bersama istrinya Ummu Yahya. Ternyata Rasulullah SAW dalam keadaan mengingkari pernyataan dia atau pertanyaan dia, mengingkari ucapan dia pertama dengan apa? Dengan berpalingnya. Fa'a'radu anni, kata Uqbah. Rasulullah berpaling dariku. Ini ketika diajak bicara begini, begini, begini, maka Rasulullah memalingkan ke arah lain. Artinya Rasulullah tidak terima dengan penolakan Uqbah ibn al-Harith. Karena wanita tadi telah mengakui sesuatu. Dan tentunya seorang mengakui sesuatu, dia tinggal bersumpah atau dia membawakan bukti, saksi, maka selesai. Sedangkan dia saksinya masih hidup. Saya sendiri yang menyusui kamu dan saya sendiri yang menyusui istrimu. Mau apa lagi? Saksinya dia sendiri. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, Rasulullah pun menolak apa yang diinginkan oleh Uqbah ibn al-Haris untuk tetap bersama istrinya. Ma'a syahadati hadhil amah, dengan persaksian budak perempuan tadi. Kaifalaka bidzalika wa qad qalat hadhil mar'ah ma qalat? Bagaimana denganmu padahal wanita ini telah mengatakan apa yang dikatakannya? Ini telah mengatakan sesuatu yang telah dikatakannya. Wa syahidat bima alimat, dan wanita ini telah bersaksi dengan sesuatu yang dia ketahui. Kalau kamu lupa, dia ingat, maka yang ingat sebagai hujah bagi yang lupa. Kalau kamu tidak tahu, dia tahu, maka yang tahu sebagai hujah bagi yang tidak tahu. Ini kaidahnya begitu. Al-alim hujjatun ala man la ya'lam. Seorang yang berilmu adalah hujjah bagi orang yang tidak berilmu. Dan orang yang tahu, dia sebagai hujjah bagi orang yang tidak tahu. Sekarang kamu wahai Uqbah tidak tahu kalau kamu disusuin, karena waktu itu masih bayi. Atau lupa kalau kamu pernah disusui oleh orang ini. Dengan demikian pula istrimu tidak tahu atau lupa bahwa dia pernah disusui oleh orang ini. Sedangkan orang ini dalam keadaan masih hidup, dan dia tahu dan dia ingat kalau dia pernah menyusui kamu berdua. Mau apa lagi? Al-alim hujjatun ala man la ya'lam. Maka di sini Rasulullah SAW bersabda, wa kaifa wa qad za'amat an qad arda'atkuma. Bagaimana lagi? Dia telah mengaku bahwa dia menyusui kalian berdua. Yani harus dipisahkan. Fashun nikah namanya. Pemisahan pernikahan. Ma yustafadu min hadzal hadis? Apa yang kita ambil dari hadis ini? Pertama, annahu idza thabata ar-rida' al-muharrim baina az-zawjayni infasakha nikahuhuma. Faedah pertama dari hadis ini kita dapatkan bahwa jika telah thabit, telah terbukti dengan saksi adanya rida' al-muharrim. Rida' al-muharrim adalah penyusuan yang menyebabkan mahram. Karena rida' sudah kita bahas kemarin bahwa tidak semua rida'ah, tidak semua penyusuan bisa menjadikan mahram, tetapi penyusuan yang khusus, khusus dari segi umurnya dan khusus dari segi jumlahnya. Apa syarat-syaratnya untuk menjadikan seseorang mahram dengan susuan? Naam, khamsa rida'at ma'lumat. Kemudian waktunya, نعم في وقت الصغر إلا عند الحاجة يعني عند الضرورة. طيب خمس رضاعات, ما معنى خمس رضاعات؟ أبا معنى خمس رضاعات؟ لما كالي مصة, خمس مصات, ما هو؟ Anam. Disusui sampai si bayi tadi berhenti dengan sukarela, tidak karena sesuatu yang mengganggunya, tapi karena memang sudah kenyang, sudah berhenti, maka itu dikatakan satu rada'ah. Maka kalau lima kali sudah menjadikan sebagai mahram dengan dalil-dalil dan alasan-alasan yang sudah dibahas. Maka itu yang disebut dengan ar-rada'ul muharrim. Kalau rada' yang kurang dari lima rada'at, atau rada' dalam keadaan tidak di umur rada'at, maka tidak dikatakan rada'ul muharrim. Di sini yang dimaksud rada'ul muharrim adalah rada' yang dalam keadaan lengkap syarat-syaratnya. Penyusuan yang lengkap syarat-syaratnya. Annahu idza thabata ar-rida'ul muharrim baina zawjayn, maka dikatakan pada faedah pertama bahwa jika penyusuan yang mengharamkan tadi sudah terbukti antara dua suami istri dengan satu ibu susuan, maka terpisahlah dia dan batallah pernikahannya. Batal pernikahannya walaupun umur berapa pun pernikahannya. Apakah pernikahannya diketahui baru sebulan, pengantin baru ataupun sudah 1 tahun, ketika datang seseorang, loh, kamu menikah dengan fulana, fulana dan kamu, saya susui bersama-sama, maka harus dipisahkan saat itu juga. Ini faedah pertama, infisah atau infasakha nikahuhuma, terpisahkan atau terbatalkan pernikahannya dengan sabitnya rada'ah al-muharrim dari 1 ibu. Baik. Yang kedua, istafadna min hadzal hadits anna ar-rada'a yathbut wa tatarattab ahkamuhu bi syahadati imra'atin wahidah. Bahwasanya ar-rada', penyusuan tadi, dianggap sabit dan konsekuensi hukumnya diterapkan walaupun dengan persaksian seorang wanita, walaupun seorang wanita dari kalangan budak sekalipun. Ini adalah faedah yang kedua. Berarti beda dengan kasus lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hutang piutang, dikatakan hendaklah ada saksi. Berapa saksi? Syahidaini min rijalikum awir rajul wa mra'atan, atau seorang laki-laki dan 2 orang perempuan. Artinya ini persaksian harus 2, tetapi khusus dalam masalah persusuan cukup 1 saksi walaupun perempuan, karena memang namanya menyusui itu mesti wanita. Maka kalau ibu susuannya itu sendiri yang menyatakan saya telah menyusui dia dan saya telah menyusui dia, maka thabit rada'ah, rada'ah telah thabit. Tentunya untuk rinciannya mesti ada sesuatu untuk tabayyun dan tathabbut. Bagaimana tabayyunnya dengan tathabbutnya? Si wanita itu ditanya, tahu kamu apa makna rada'ah? Tahu. Apa yang dimaksud dengan rada'ah? Berapa kali kamu menyusui dan seterusnya? Itu perlu dipertanyakan nanti di pengadilan untuk diterimanya persaksian amah tadi, persaksian perempuan tadi. Kalau ternyata wanita tadi ternyata pikun dan kemudian ditanya tadi jawabannya ngawur, maka enggak diterima persaksiannya. Jadi sesuai dengan persaksian lain bahwa dia akan ditanya oleh hakim tadi dengan pertanyaan-pertanyaan untuk apa? Tatsabbutan, untuk menetapkan benarkah persaksian ini. Kalau orang itu masih dalam keadaan cerdas, masih mengerti, tidak pikun, dalam keadaan dia ngerti rada'ah itu apa maksudnya, dan dia pun dalam keadaan sudah ingat sekali, saya menyusui dia lebih dari 5 kali, sampai dia besar di rumah saya, maka ini tentunya diterima walaupun persaksian seorang wanita. Yakni tentang syarat-syarat lainnya, masuk dalam syarat-syarat persaksian secara umum. Syarat-syarat persaksian secara umum kan harus dengan ilm, tahu, yakin, enam, dan seterusnya. Wa ya'til khilaf fi dzalika insyaallah taala, dan nanti akan ada perselisihan para ulama tentang ini insyaallah. Yang ketiga, wa fihi itsbatul qa'idah asy-syar'iyyah al-'ammah wa hiya yathbut tab'an ma la yathbut istiqlalan. وجهه أن شهادة المرأة لا تكفي في فسخ النكاح وفي الطلاق، فإذا شهدت بالرضع ثبت حكمه فيثبت فسخ النكاح تبعا له. Kita dapatkan pula dari hadis ini faedah lain, faedah tentang adanya kaidah syariah yang umum dan thabit, yaitu يثبت تبعا ma la yathbut istiqlalan, apa yang bisa ditetapkan dalam keadaan ya, ngikut, apa yang tidak bisa ditetapkan ketika dia sendiri. Ini kaidah, dan pernah dibahas kaidah ini dalam pembahasan lain tentang masalah, waktu itu masalah dagang, masalah jual beli, ketika kita tidak boleh menukar emas dengan emas, tetapi boleh kita menukar emas dengan sesuatu alat elektronik yang di dalamnya mengandung emas. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Apa hujahnya, kaidahnya? Kaidahnya kata para ulama, yathbut tab'an ma la yathbut istiqlalan. Kalau murni emas dengan emas tidak boleh. Tapi kalau tab'an, ngikut, dia membeli suatu alat elektronik dengan emas, ternyata alat elektronik itu mengandung emas pula di dalamnya, maka itu taba'an, tidak mengapa. Seperti membeli alat-alat lain yang seperti itu. Demikian pula dalam kejadian masalah tadi, dalam hadis tadi tentang budak perempuan tadi yang mengaku dia pernah menyusui dua orang suami istri tadi, maka dipisahkan. Kita tanya sekarang, apakah bisa seorang wanita memisahkan atau menjadi saksi sendirian untuk masalah pernikahan? Tidak boleh. Apakah boleh seorang wanita sendirian menjadi saksi dalam masalah perceraian? Tidak boleh. Apakah boleh wanita sendiri menjadi saksi dalam masalah-masalah yang seperti itu, masalah jual beli dan sebagainya? Tidak bisa. Tetapi ketika dia mempersaksikan rida'ah, maka diterima. Walaupun konsekuensinya nanti jadi tercerai, jadi terpisah suami istri tadi. Iya kan? Jadi saksi perceraian secara langsung tidak bisa. Tapi kalau taba'an, ngikut bisa. Yaitu hanya bicara susuan saja, saya menyusui, titik. Itu yang saya tahu. Apa konsekuensinya? Terpisahkan dua suami istri tadi. Iya kan? Berarti istiqlalan atau taba'an? Taba'an. Bukan urusan cerai yang dia persaksikan, tapi urusan persusuan. Tapi dengan persusuan itu konsekuensinya nanti akan terpisah seorang suami dengan istrinya. Karena dia menyatakan saya pernah menyusui suami ini dan saya pernah menyusui juga istrinya. Maka dipisahkan dua suami istri tadi. Ini berarti sabit pula kaidah tadi, semakin kuat bahwa memang kaidah tadi bisa diterima karena berdasarkan dalil-dalil yang sahih, diantaranya dalil yang kita bahas ini. Wanita walaupun tidak bisa dia menjadi syahadah, menjadi saksi, la takfi fi faskhin nikah, tidak cukup saksi perempuan dalam masalah pembatalan nikah, wa fit talak, dalam masalah cerai dan sebagainya, tidak bisa. Fa idza syahidat birradha, tetapi kalau wanita tadi mempersaksikan persusuan bahwa saya telah menyusui fulan dan fulan, thabata hukmu, maka hukumnya thabit. Dan konsekuensinya juga thabit. Fayathbut faskhun nikahi taba'an lahu. Maka terjadilah pemisahan suami istri, atau dengan kata lain pembatalan pernikahan, karena ngikut hukum rida'ah tadi. At-talaq, al-fasq, ini fasqun nikah atau talak, ada perbedaannya sedikit. Kalau fasqun nikah itu memang terjadinya dari keputusan pengadilan, keputusan hakim. Kalau talak itu adalah memang diceraikan oleh suaminya. Baik, dua ini tentunya, atau tiga dengan nikahnya, tidak bisa kecuali dengan persaksian-persaksian. Baik. Maka dengan persaksian-persaksian ini kita tanya, apakah cukup saksinya seorang wanita saja? Tidak bisa. Kalau langsung, tidak bisa. Tapi kalau taba'an, bisa. Dia mempersaksikan hanya masalah rida'ah. Saya enggak ada urusan dengan ini semua. Yang saya tahu, saya pernah menyusui dia. Diterima apa enggak diterima? Diterima. Konsekuensinya fasakh nikah, batal nikah. Apakah langsung dia urusannya dengan fasakh? Tidak, tidak langsung. Taba'an. Fasakh adalah tabi' li hukm ar-rida'ah. Pemisahan tadi terjadi karena ngikut hukum rida'ah. Hukum rida'ah adalah seorang wanita dan laki-laki yang sama-sama disusui oleh seorang ibu, maka dua orang tadi tidak boleh menikah karena mahram, saudara sesusuan. Ini hukum rida'ah. Wanita tadi mempersaksikan tentang rida'ah, tapi konsekuensinya fasakh. Istiqlalan atau taba'an fasakhnya? Taba'an. Taba'an li ayyi syai? Taba'an li hukmi ar-rida'ah, mengikuti hukum rida'ah. Baik, yang keempat. Qabulu syahadatir raqiq idza kana adlan. Faedah yang keempat, berarti persaksian seorang budak diterima. Dalam beberapa masalah, budak dengan orang merdeka beda, iya kan? Berbeda, ya. Sekian masalah berbeda, termasuk dalam masalah-masalah yang pernah kita bahas tentang masalah perbudakan. Tetapi kalau masalah persaksian, budak pun persaksiannya diterima. Dalilnya hadis ini. Berarti dalam hadis ini kita mendapatkan pelajaran bolehnya dan diterimanya persaksian dari seorang budak. Karena jelas dalam riwayat ini disebutkan amatun sauda. Amah adalah budak perempuan. Liqaulihi amatun sauda. Wala budda fi syuhudi kullihim min al-adalah wa intifa'i tuhmah. Dan tentunya yang namanya saksi-saksi la budda, mesti harus ada pada mereka keadilan dan ada pada mereka keselamatan dari berbagai macam tuduhan-tuduhan. Bersih dari tuduhan-tuduhan dusta. Mafhum ini? Ini seluruh persaksian. Artinya, walaupun tidak dibahas secara rinci dalam hadis ini, tapi itu masuk pada hukum persaksian secara umum. Orangnya harus jujur, orangnya harus orang yang tidak pernah tertuduh, tertuduh pendusta, tertuduh memalsukan dan sebagainya, tidak pernah terkena kasus itu, maka diterima. Berarti, walaupun kita katakan budak bisa diterima persaksiannya, sebagaimana orang merdeka bisa diterima persaksiannya, tetap saja nanti di pengadilan akan dites. Apanya dites? Kejujurannya, keadilannya, apakah dia sudah dikenal sebagai pendusta atau tidak. Maka akan dipertanyakan kepadanya sekian pertanyaan, dan itu keahliannya seorang qadhi. Seorang qadhi ini seorang hakim. Dia akan mempertanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang kadang berupa ujian, ngetes apakah orang ini betul-betul saksi atau orang ini berdusta. Kalau sudah terbukti jujur dengan berbagai macam cara, maka baru diterima persaksian itu. Maka itu pembahasannya lain pada pembahasan persaksian. Maka yang kita dapatkan dalam hadis ini hanya budak maupun orang merdeka persaksiannya bisa diterima setelah terbukti kejujuran-kejujurannya, keadilannya, dan orang yang tidak pernah tertuduh berdusta. Yang kelima, al-inkaru ala man hawala al-baqa' ala al-muharramat walau yaj'aluhu ta'wilan. Yang kelima, kita mendapatkan pelajaran penting pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang ingin untuk tetap dalam kesalahan, ingin tetap dalam keharaman. Walaupun yaj'aluhu ta'wilan, walaupun memakai berbagai macam alasan-alasan ta'wil-ta'wil. Ya Rasulullah, tapi aku tidak pernah tahu, tidak pernah dengar ucapan wanita ini. Tidak pernah kalau aku disusui. Kan semestinya, kalau aku disusui oleh dia, mesti aku dikasih tahu. Istrinya juga mengatakan begitu, aku tidak tahu kapan aku disusui oleh dia. Ya namanya bayi, bagaimana dia tahu. Dan juga maka ta'wil-ta'wil tidak bisa. Maka Nabi mengatakan dengan sikapnya berpaling. Sampai sahabat tadi berpaling ke arah muka Rasulullah SAW dan mengulanginya kembali. Rasulullah bersabda, bagaimana lagi? Sekarang dia telah mengakui kalau dia menyusui kalian berdua. Maka ketidaktahuan kalian tidak jadi dalil. Al-alim hujjatun ala man la ya'lam. Orang yang tahu lebih kuat daripada orang yang tidak tahu. Kamu tidak tahu. Ah, sekarang diberitahu bahwa kamu disusui oleh fulan. Selesai kan? Enak. Maka ini menunjukkan adanya pengingkaran dari Rasulullah SAW terhadap orang yang ingin untuk tetap dalam sesuatu yang salah walaupun dengan ta'wil-ta'wil. Yang keenam. An-nawat as-syubhah la yujibu syai'an. Faedah yang keenam berarti wat'u syubhah, jima, wat'u adalah jima, menjimai seorang wanita karena syubhat, karena sesuatu yang salah, maka tidak ada konsekuensi apapun. Ini pelajaran penting juga, sebab masalah jima ini masalah yang sangat rawan. Bahkan seorang yang jima dengan wanita tanpa nikah dihukum dengan hukum rajam. Kalau dia pernah menikah dengan orang lain, maka ketika dia berzina, maka dirajam. Kalau tidak pernah menikah, maka dicambuk. Ini hukuman-hukuman yang berat. Dirajam itu sampai mati. Nah sekarang bagaimana kalau seorang itu jima dengan wanita lain, dengan syubhat, dan dengan sesuatu yang samar, tidak jelas, ternyata salah. Apa hukumnya? Dirajam atau tidak dirajam? Dicambuk atau tidak dicambuk? Di penjara atau tidak di penjara? Tidak ada hukum apapun. Tidak habs, tidak jild, tidak pula rajam. La yujib syai'an. Kenapa? Karena dia merasa yakin itu nikah. Ternyata setelah diketahui itu nikah yang tidak sah. Karena suami dan istrinya sama-sama disusui oleh seorang ibu. Maka dipisahkan. Walaupun sudah pernah jima. Tidak dihukum apapun. Ini pelajaran penting. Jangan sampai kita menghukumi sesuatu dengan sembarangan. Seperti ada yang pernah berkata pada saya. Ustaz, berarti orang yang nikah gak benar itu dia zina terus-menerus. Loh, beda. Nikah dengan syubhat dan orang berzina beda jauh. Orang berzina terancam dengan hukum had, apakah cambuk atau rajam. Sedangkan orang yang jima dengan syubhat, dengan pernikahan syubhat, itu adalah sesuatu yang seperti dikatakan la yujibu syai'an. Tidak ada hukum tertentu baginya, kecuali kalau sudah ditegakkan hujjah. Bagaimana tegakkan hujjah? Seperti tadi, tegakkan hujjah. Datang seorang wanita, aku menyusui kamu dan menyusui istrimu. Sampai di pengadilan, diterima. Harus dipisahkan. Kalau tetap naksa, baru itu namanya zina. Mufum? Demikian pula syubhat-syubhat lainnya. Kalau ada pernikahan-pernikahan yang tidak sah, harus diberitahu. Sehingga ada tajdidun nikah. Perbaharuan nikah. Lah bagaimana saat anaknya? Berarti anak zina. Ya enggak. Iya kan? Karena la yujibu syai'an. Dia tidak tahu. Dia tidak mengerti. Ketika diberitahu, dia mengulangi. Sebagaimana anak-anak para sahabat yang lahir semasa sebelum Islam. Anak zina atau bukan? Nikahnya mungkin enggak benar. Nikahnya nikah-nikah yang di zaman jahiliyah. Yang jelas, ada memang wali, ada saksi. Tetapi kita lihat bagaimana nikah-nikah jahiliyah. Tetapi ketika dalam keadaan Islam, apakah Rasulullah SAW mengatakan bahwa nikah kalian tidak sah, diulangi? Atau dalam keadaan demikian-demikian? Atau dikatakan anaknya anak zina? Tidak. Tetap dinasabkan kepada bapaknya. Tetap dinasabkan kepada bapaknya. Ini penting. Jangan sampai kita berfatwa dengan fatwa-fatwa yang memberatkan masyarakat dalam keadaan salah. Nah, bahkan pernah ditanyakan. Seorang yang menikah dengan orang perempuan Nasrani. Di negeri Nasrani, negeri kafir. Kemudian dalam keadaan setelah menikah, kemudian masuk Islam si wanita ini. Keduanya sama-sama bertanya kepada Syekh. Ini kejadian di mutaakhir di Yaman. Syekh, Syekh Yahya Al-Hajuri. Hafizahullah. Kemudian, bagaimana apakah kami mesti mengulangi nikah kami? Karena dulu yang nikahkan adalah orang kafir. Begitu. Bapaknya. Hanya dijawab, ini dalam keadaan bodoh tadinya, tidak ngerti apa-apa. Awam. Setelah masuk Islam, istrinya, kemudian mulai belajar Islam, bingung dia. Pernikahannya dulu sah enggak? Yang ditanya hanya, apakah ada walinya? Ada. Apakah waktu itu ada saksinya? Enggak perlu diulang. Dia tanya ke Islamic Center, ternyata ketemu dengan seorang yang belajar juga, yang termasuk jalannya jalan salaf, manhaj salaf, sehingga diarahkan ke sana, ke Yaman, untuk telpon. Ternyata jawabannya begitu. Kalau kamu waktu itu tidak tahu, dalam keadaan jahil, dalam keadaan ada sana ada saksi dari walinya, dan juga ada walinya yang menikahkannya, maka sah pernikahannya. Tidak perlu diulang ketika dia sudah masuk Islam. Ini menunjukkan sama dengan apa yang terjadi pada mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka tidak disuruh untuk mengulanginya. Kecuali kalau ternyata enggak sah. Maka harus diulang nikahnya. Tajdid. Tetapi bagaimana anaknya yang lalu dan jimak-jimaknya yang lalu? Yujib syai'an? Nah, yujib syai'an. Tidak wajib dan tidak kena hukum apapun. Karena nikahnya nikah syubhah. Wallahu ta'ala a'lam. Dikatakan di sini selanjutnya, li'anna al-'ilm syartun fi iqamatil hudud, karena ilmu itu adalah hukum, syarat untuk diterapkannya hukum-hukum had. Kalau orang tidak tahu ya sudah dimaklumi. Wa wa'idullah 'alal 'amidin, dan ancaman-ancaman Allah terhadap para pezina itu adalah bagi orang-orang yang 'amid, orang yang sengaja. Kalau orang itu penginnya nikah ternyata salah pernikahannya, maka la yujib syai'an. Tinggal diberitahu, kalau memang harus diulang kata para ulama diulang, kalau tidak perlu diulang maka selesai, berarti pernikahannya sah. Benar.